الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين صلاتين في الحضر، والحديث 1628. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وقال حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو زبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كما سألتني، فقال أراد ألا يحرج أحدا من أمته. وقال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في السفرة سافرها في غزوة تبوك، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير عن أبي طفيل عامر عن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وقال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو زبير قال حدثنا عامر بن واثلة أبو طفيل قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت ما حمله على ذلك؟ قال فقال أراد ألا يحرج أمته. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وقال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأسج واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وقيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفي حديث وقيع قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب 114 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، منجمع دو صلاة في الحضر pada waktu tidak safar. Hadar berarti muqim. Hadis yang pertama itu 1628 dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat zuhur dan asar jami'an semuanya. Yani maksudnya dijamak. Wal maghrib wal isya jami'an, maghrib dengan isya digabung. Fi ghairi khawfin wala safar, pada keadaan tidak ada perang. Khawf wala safar, tidak juga dalam keadaan bersafar. Hadis berikutnya 1629 masih dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur dan asar jami'an bil Madinah. Semuanya dikerjakan di jamak ya di Madinah. Fi ghairi khaufin wala safar, tanpa ada perang, khauf keadaan takut, wala safar tidak juga dalam keadaan safar. Hadis yang pertama disebutkan zuhur dan asar, maghrib dan isya, disebutkan keadaannya tidak ada peperangan dan tidak ada perjalanan. Di mana beliau lakukan tidak dijelaskan. Lalu disebutkan hadis berikutnya, disebutkan tempatnya, yaitu bil Madinah, di kota Madinah. Lalu ditanya, Abu Zubair bertanya kepada Sa'id, yakni Sa'id bin Jubair, kenapa Nabi mengatakan itu? Sa'id bin Jubair juga menanyakan kepada Ibn Abbas. Apa kata Ibn Abbas? Arada alla yuharija ahadan min ummatihi, dia menginginkan agar tidak membebani seorang pun dari umatnya. Yuharij yaitu beban atau dosa, agar tidak punya dosa. Baik, hadis berikutnya 1630 masih dengan sanad dari Sa'id bin Jubair kepada Ibn Abbas. Posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara salat di dalam perjalanan yang dia lakukan menuju Ghazwatut Tabuk, di dalam perang Tabuk. Maka beliau menggabungkan antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, di sini kan jama'a bainal zuhri wal asri wal maghrib wal isya. Beliau menggabungkan antara zuhur, asar, maghrib, isya. Ini seakan-akan dijamak keempat-empatnya. Ya. Ibn Abbas menjelaskan arada an la yuharija ummatahu, Nabi menginginkan hal itu supaya tidak membebankan umatnya. Apakah ini keempat sekaligus? Tidak, dijelaskan pada hadis berikutnya dari Mu'ad. Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Fa kana yusalli adh-dhuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal 'isha'a jami'an. Beliau mengerjakan salat zuhur dan asar jami'an, yakni sekaligus. Wal maghrib wal isya jami'an, yaitu sekaligus. Jadi ada kelompoknya, zuhur dan asar digabung, maghrib dengan isya digabung. Berarti tidak empat sekaligus, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, hadis berikutnya masih dari Mu'adz bin Jabal, qal jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk baina adh-dhuhri wal 'ashr wa baina al-maghrib wal 'isya. Nabi menjamak di perang Tabuk antara Dhuhr dan Asar dan antara Maghrib dengan Isya. Ketika ditanya apa yang memotivasinya, ma hamalahu ala dhalik, apa yang memotivasinya atau mendorongnya untuk melakukan itu, faqal arada an la yuhrija ummatahu, dia inginkan agar tidak membebankan umat, yakni berikan kelapangan untuk umat. Juga hadis berikutnya 1633 dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas qala jama'a Rasulullah baina adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal isya' bil Madinah fi ghairi khawfin wala matar. Wasai Nabi menjamak antara Dhuhr dengan Asar, Maghrib dengan Isya, Maghrib dan Isya di Madinah tanpa ada perang, tanpa ada hujan. Perbedaan dengan riwayat yang sebelumnya dari Ibn Abbas, Dhuhr dengan Asar, Maghrib dengan Isya tanpa khauf, tanpa safar, berarti dia muqim. Riwayat berikutnya dikatakan Zuharnya, Zuhar dengan Asar di Madinah tanpa ada perang, tanpa ada perjalanan, berarti dia adalah yang sedang muqim. Nah, riwayat yang tadi tanpa ada disebutkan antara Dhuhr dengan Asar, Maghrib dan Maghrib Isya di Madinah tanpa ada khauf wala matar, tidak ada juga hujan. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa bolehnya menjamak salat karena hujan. Menjamaknya di mana? Di masjid. Ingat tak? Di masjid. Terakhir kemarin kita mempelajarinya. Apa ketentuannya? Bahwa di awal sholatnya dia harus jamak. Jamaknya takdim, tidak jamak takhir. Mulai dari sholat yang pertama sudah ada hujan, sampai berhenti selesai dari sholat itu masih hujan. Dia masuk ke dalam sholat berikutnya masih hujan. Ya, tujuannya apa? Untuk meringankan. Untuk meringankan tetap jamaah ini bisa sholat berjamaah. Baik. Jadi kalau kita lihat tidak ada sebab secara bolehnya menjamak. Keadaan takut tidak ada, hujan enggak ada, perjalanan enggak ada, terbendina. Lalu Ibn Abbas mengatakan ketika ditanya kenapa Nabi melakukan itu, qaal kaila yuhrija ummatahu, agar tidak memberatkan umatnya. Dalam hadis Abi Muawiyah ditanyakan kepada Ibn Abbas, ma arada illa dhalik, apa yang diinginkan dengan perbuatan itu? Qala arada an la yuhrija ummatahu, dia ingin supaya tidak membebankan umatnya. Ya. Baik, kita lanjutkan mengenal hadis ini walaupun seperti apa namanya hampir mirip-mirip ya, akan tetapi dia satu sama lainnya saling memberikan makna atau faedah. Nah. أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن عباس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت يا أبا شعثاء أظنه أخر الظهر وعجل الأصغر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأظن ذلك. وقال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن خريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفطر ولا ينثني الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتعلمني بسنة لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فصدق مقالته. وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وقيع قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة. كنا نجمع بين صلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Abbas dia mengatakan aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samanian jami'an 8 rakaat sekaligus, berarti zuhur dengan asar 4 wa sab'an jami'an 7 sekaligus, yaitu maghrib dengan isya, maghrib 3 isya 4. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah merupakan keharusan antara jamak dengan qasar. Jamak itu menggabungkan waktu, menggabungkan dua solat. Qasar itu memendekkan, yaitu yang empat menjadi dua. Wahuma ghairu mutalazimain, keduanya itu tidak merupakan keharusan. Setiap menjamak muqasar, setiap qasar menjamak, tidak. Ada saatnya muqasar tanpa jamak, sebagaimana dilakukan ketika jamaah haji berada di Mina. Dia muqasar yang empat menjadi dua, tapi dikerjakan pada waktu-waktu masing-masing. Ya, dan ada yang menjamak tanpa muqasar, seperti apa yang kita lihat ini, apa yang kita sedang pelajari, kita baca. Tetap dia mengerjakan zuhur 4 rakaat, maghrib asar 4 rakaat, tapi dilakukan pada waktu yang bersamaan sekaligus. Ya. Begitu juga maghrib dengan isya, maghribnya 3, isyaknya 4. Baik. Lalu aku mengatakan, ya Abu Sya'fa, azun wa akhir al-zuhur wa ajal al-asr wa akhir al-maghrib wa ajal al-isha. Qala wa ana azun dhak. Wa ya Abu Sya'fa, aku kira Nabi ini mengakhirkan zuhurnya dan menyegerakan asarnya, mengakhirkan maghribnya, menyegerakan isya. Berarti itu seperti apa kemarin, jamak suri. Jamak suri itu gambarannya seperti di jamak. tapi masing-masingnya pada waktunya. Ya, aku kira begitu katanya. Ya, tapi kita lihat. Baik. Riwayat berikutnya dari Ibn Abbas itu 1635 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bil masjid bil madinati jam sab'an wa thamaniyan az-zuhra wal 'asra wal maghrib wal isya. Beliau mengerjakan salat di Madinah 7 dan 8. Zuhur dan asar itu adalah 8, maghrib dan isya itu adalah 7. Kemudian berikutnya dari Abdullah bin Syaqiq qala khatabana Ibn Abbas yawman ba'da al-'asr hatta gharabat asy-syams wa bada'at an-nujum wa ja'ala an-nas yaquluna as-salah as-salah. Ibn Abbas menyampaikan khutbah kepada kami, ceramah pada satu hari setelah asar sampai datang maghrib, sampai terbenam matahari dan sudah kelihatan bintang-bintang. Ja'alan nas yaqulun, manusia mengatakan as-salah as-salah, ini sudah mulai agak ribut nih, kok enggak salat maghrib juga nih. Fajar rajul Bani Tamim, seorang datang dari Bani Tamim, la yafturu wala yanthani, dia itu tidak tenang, tidak duduk dia. Dia artinya mulai gelisah. As-salah as-salah, salat. Faqala Ibn Abbas, Ibn Abbas mengatakan atu'allimuni bisunnah, apakah kau mau mengajarkan aku dengan sunnah? La ummalak, ini ucapan celaan, tidak ada ibu bagimu. Semakal raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara dhuhr dengan asar, maghrib dan isya. Qala Abdullah bin Syaqiq fahaka fi sadri min dhalika syai', atau sesuatu mengganjal dalam hatiku dalam hal itu. Fataitu Abu Hurairah, jadi mengganjal di hatinya terhadap perbuatan Ibn Abbas. Lalu aku datang Abu Hurairah, fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepada Abu Hurairah. Jadi dia tidak bertanya kepada Ibn Abbas. Fasaddaqa maqalatahu, Abu Hurairah membenarkan perkataan Ibn Abbas. Apa? Raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama' bainal dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isya. Jadi Abu Hurairah juga membenarkan ucapan atau perkataan atau informasi yang disampaikan oleh Ibn Abbas. Hadis berikutnya 1637 masih dari kisah Abdullah bin Syaqiq Al-Qaidi, dia mengatakan ada seorang berkata kepada Ibn Abbas, as-salat salat-salat, fasakat, dia diam aja. Ibn Abbas diam aja. Semakala as-salat salat, fasakat, dia diam juga. Semakal, lalu kata as-salat fasakat, Ibn Abbas tetap diam. Summa qala, lalu dia mengatakan la umma lak, tidak ada ibu bagimu. Ini semua ungkapan celaan. Atu'allimuni bis-shalah, apakah engkau ajarkan aku tentang solat atau engkau ajarkan kami tentang solat? Wa kunna najma'u baina salataini ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami menggabungkan antara dua solat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dalam hadis ini yang kita pelajari bahwasanya menunjukkan kepada kita bahwa apakah kita boleh menjamak dua solat dalam keadaan kita tidak safar dan tidak ada penyebab yang lain. Tidak ada hujan, tidak ada perang. Melihat judul yang dibuat oleh Imam An-Nawawi yang beliau mengatakan bab jama' antar dua solat fil hadar, di dalam keadaan bermukim, bahwa menjama' dua solat dalam keadaan mukim dibolehkan. Di dalam hadis-hadis yang dimunculkan oleh Imam Muslim, sebagaimana kita lihat, ulama terhadap hadis-hadis ini memiliki pendapat-pendapat. Imam Tirmidzi di dalam kitabnya, di akhir kitabnya, dia mengatakan, "Laisa fi kitabi hadithun ajma'atul ummatu ala tarkil amal bihi إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر." Tidak ada dalam kitabku, yakni Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi, satu hadis pun yang disepakati oleh umat untuk tidak diamalkan. Kalau ada umat meninggalkan, sepakat meninggalkan hadis itu, maka hadis enggak ada di buku saya, katanya. Illa hadis Ibn Abbas, kecuali hadis Ibn Abbas fil jam' bain fil jam' bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Kecuali hadis Ibn Abbas di dalam menjamak di Madinah tanpa ada rasa takut dan tidak ada hujan. Dan hadis qatlu syarib al-khamr fil marrah ar-rabi'ah. Ada hadis satu lagi, yaitu menghukum orang yang meminum khamar setelah hukuman yang keempat, daripada hukuman yang keempat. Sekali didera, dua kali ulang lagi didera, tiga kali didera, yang keempat kali dibunuh. Ya. قال هو هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله apa yang dikatakan Tirmidzi dalam hadis syarab khamar, orang minum khamar ini seperti yang dikatakannya, wah hadis mansukh, dia adalah hadis yang telah dihapus hukumnya. Dalal ijma' ala naskhihi, sepakat ulama akan digugurkannya hukum tadi, ya hadis tadi gugur. Ya. Adapun hadis Ibnu Abbas falam yujmi'u ala tarki amal bihi. Adapun hadis Ibnu Abbas, ulama atau umat belum sepakat untuk tidak mengamalkannya. Malahan ballahum aqwalun, malahan di antara mereka terjadi perbedaan pendapat. Apa hadis Ibn Abbas? Hadis yang mengatakan bahwa Nabi menggabungkan sholat di Madinah tanpa ada sebab, tanpa hujan, tanpa perang. Di antara yang pendapat dari ulama bahwasanya ala annahu jama'a bi'udhril matar, beliau menjamak solat ini karena ada alasan, yaitu adanya hujan. Ini masyhur di kalangan senior yang terdahulu, ulama-ulama dahulu. Wa huwa dha'ifun bi riwayatin ukhra, pendapat ini lemah pentakwilannya, penafsiran ini cari alasan lemah. Kenapa? Ada riwayat yang lain yang mengatakan min ghairi khaufin wala matar, ada nasnya tanpa disebabkan oleh adanya perang, tanpa ada hujan. Di antara mereka ada mentakwilnya, wah ini annahu ala annahu kana fi ghaib, wah ini karena awannya gelap sekali ya, sudah berat mau kayak mau hujan nih, fasalat zahar, lalu dia salat zahar, taunya thummankashafal ghaib, kemudian awan tadi hilang, terang lagi ya, wabana annal waqtul asr dakhal, taunya waktu asar sudah masuk, fasallaha, lalu dia kerjakan solat asar. Wahada batil, pentawilan ini, penafsiran ini adalah batil ya. Kok batil? Jadi dicari-cari alasannya gitu loh. Ya ini ada di antara ulama gak mau menerima bahwasanya gak mungkin ada solat di jamak tanpa ada sebab. Lalu cari-cari, oh itu karena mau hujan ya, mau hujan, lalu Nabi mengerjakan sholat asar, sholat zuhur, habis awan hitam, muncul terang lagi, tadinya sudah masuk waktu asar, lalu Nabi mengerjakan sholat asar. Makanya kelihatannya digabung antara zuhur dengan asar. Ini adalah pentakwilan yang batil ya. Lianu in kana fi adna ihtimal fi dhuhr wal asr, kalau seandainya ini bisa ditafsirkan, bisalah sedikit-sedikit kalau zuhur dan asar mungkin boleh terjadi, tapi la ihtimala fihi fil maghrib wal isya, tapi enggak mungkin ditafsirkan ini di dalam maghrib dan isya. Gimana maghrib dan isya diketahui mendung atau tidak mendung ya? Jadi tidak bisa. Kalau seandainya siang oke lah kelihatan, tapi malam enggak bisa. Wa minhum man ta'awwala, di antara mereka juga ada mentakwilnya, ala ta'khir al-ula ila akhir waqtiha fa shalaha fihi, falamma faragha minha dakhalat ath-thaniyah fa shallaha fa sara salatu suratu jam'in, wa hadha aidan dha'if aw batil. Ada lagi mentakwilnya tadi seperti yang dikatakan oleh Abu Sya'ba ya, bahwa solat zuhurnya diakhirkan sampai akhir, baru dia kerjakan solat zuhur, lalu masuk waktu asar, dikerjakan waktu asar pada waktunya, zuhur pada waktunya, tapi diakhirkan dan ini dimajukan. Begitu juga dengan ma'am maghrib dan isya, seakan-akan dia dalam bentuk dijamak, sementara dia adalah pada waktu masing-masing. Ini juga adalah dhaif dan malahan batil pendapat ini. Ya. Kenapa? Li'anna mukhalif li zahir, karena kontradiksi dengan zahirnya. Mukhalafatun la tuhtamal, wa fa'ala Ibn Abbas alladhi dzakarna hina khatab. Ya. Nabi Ibn Abbas melakukannya ketika disebutkan dia menyampaikan khutbah ya, ceramah. Lalu wastidlalu bil hadithi li taswib fi'lihi wa tasdiq Abi Hurairah lahu wa adam inkaru sarih fi radd hadha ta'wil, yang membatalkan pendapat ini yaitu diakhirkan dan dimajukan dan seterusnya, ini adalah perbuatan Abu Ibn Abbas di waktu dia menceramah setelah asar sampai maghrib. Maghrib sudah mulai juga tumbuh, sudah kelihatan bintang. Kalau sudah kelihatan bintang ini sudah habis waktu ya, belum aja juga sholat. Lalu ada yang gelisah nanya-nanya sholat. Ibn Abbas malah menjelaskan, apakah kau mau ngajarkan aku sholat ya. Dan kemudian ditanya lagi kepada Abu Hurairah tentang perbuatan Ibn Abbas, dia juga membenarkan ya. Itu semua adalah argumen yang membantah, yang mengatakan tidak jamak, tapi dia bentuknya jamak tapi masing-masing pada waktunya. Taib, walhasil, apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas juga sama dengan yang diakui oleh Abu Hurairah, bahwa menjamak sholat dua waktu, ya, kemudian wadhaba jama'atu min a'immati ila jawaz jama' fil hadr li hajah. Berdasarkan hadis di atas, sekelompok dari ulama memandang bolehnya mengumpul, menggabungkan sholat bagi orang yang tidak safar lil hajah, untuk sebuah kebutuhan adanya masyakkah, adanya beban, ya. Tapi di sini wa minhum man qala huwa mahmulun ala jama' bi'udzil marad, di antara mereka mengatakan bahwa ini ditafsirkan bahwa dia menjamak karena ada uzur sakit dan yang lainnya, mimma huwa fi ma'nahu min al-a'dzar, hal-hal yang lain yang merupakan itu merupakan adalah ada uzurnya, ada alasannya. Wa hadha qawlu Ahmad bin Hanbal, ini adalah perkataan Ahmad bin Hanbal wa qadhi Husain bin ashabina, yakni dari mazhab Syafi'i, wa ikhtarul Khattabi wal Mutawalli dan yang lainnya. Wa huwa al mukhtar fi ta'wilihi li dhahir al hadis, ini adalah yang dipilih. Maksudnya apa? Kalau ada uzur, ada masyakkah, ada kesusahan yang menyebabkannya untuk melakukan itu, boleh. Walaupun dia tidak safar. Apa masyakkahnya? Di antaranya itu sakit. Makanya tadi sebelumnya pembahasannya apa? Mazhab Syafi'iyah tidak memandang bolehnya menjamak karena sakit. Tapi pendapat Hanabilah termasuk Imam Ahmad melihat bolehnya menggabungkan dua solat, tapi tidak mengqasar, ya, bagi orang yang sakit, ya, karena untuk susah dia pergi ke berwudu lagi dan yang lainnya, dia perlu istirahat, ada masyakkah ketika dia menunggu waktu ke waktu, ada kesusahan bagi dia, maka dia perlu istirahat. Nah, ini dibolehkan menjamak. Kalau menjamaknya bagaimana? Berarti tetap kalau zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kemudian sekelompok ulama juga mengatakan bolehnya menjamak di dalam hadar, yakni muqim, lil hajah, karena kebutuhan. Liman la yattakhidhu 'adatan, bagi orang yang tidak menjadikan kebiasaan. Contoh, ya, orang pulang ke dari pasar sore, masuk maghrib, macet di jalan. Terada dia juga di Padang, kadang-kadang juga macet. Gitu. Mau cari tempat kemana, sholat tidak bisa, sudah, dia bisa menjamak, ya, mengakhirkan maghribnya kepada isya. Baik, ada ibu anaknya rewel. Nangis terus, gak mau lepas dari nyusu. Ya? Maka gimana? Ini susah juga. Atau anaknya sakit, nenen terus. Ini maksud maghrib nih. Waktu maghrib terbatas. Maka dalam kondisi sewaktu-waktu, karena memang butuh dalam hal itu, maka tidak apa-apa. Ya? Atau sama dengan orang, seorang dokter yang melakukan operasi. Dioperasi, butuhkan waktu. Atau dioperasi, butuhkan waktu karena mendadak, gak bisa. Datang pasien jam 11:30 atau jam 12. Harus melakukan tindakan darurat. Oh, tunggu dulu, ambo mau sholat dulu. Gak bisa. Atau lakukan amaliyah, yaitu operasi, pas azan. Tunggu sebentar ya, mau sholat dulu. Tidak bisa. Habisnya, hilang nyawa orang nanti. Taunya istamir, terus. Taunya masuk waktu asar. maka dia bisa jamak takhir. Ya. Atau seperti orang yang bekerja di tower. Tower mana? Penerbangan, dia sendirian aja. Ya. Dia harus mengontrol. Kalau enggak kacau penerbangan. Ya, kecelakaan besar. Nah, ini kalau dia sendirian enggak ada yang menggantinya, dia bisa menjamak. Jadi ada haja, kebutuhan pada saat itu. Ya. Nah, ini yang di wa huwa qaulu Ibnu Sirin, perkataan Ibnu Sirin, yakni Muhammad bin Sirin, wa ashhab min ashabi Malik, dari Malikiyah, wa hakka Khattabi an al-Qaffal wa Syasi al-Kabir, dari Syafi'i dan yang lainnya. Wa ikhtara Ibnu Munzir, wa dia juga pendapat dari jama'atu min ashabi al-hadis, dari sebagian ulama hadis juga berpendapat seperti itu. Wa ikhtara Ibnu Munzir, Ibnu Munzir juga mengatakan wa yu'ayyidu dhahiru qaul Ibnu Abbas, dan diperkuat oleh zahir dari perkataan Ibnu Abbas. Apa perkataan Ibnu Abbas? Arada an la yuhrija ummatahu. Ya. Ibnu Abbas mengatakan Nabi menginginkan supaya tidak membebankan umatnya. Falam yu'allilhu bimarad wala ghairihi. Beliau tidak memberikan alasan karena sakit atau yang lainnya, tapi dikatakan kan agar tidak membebankan umat. Ya. Baik, bagaimana dengan pengantin? Ya. Kalau pengantin, kalau dia safar enggak ada apa-apa. Ya, safar sudah ada ya. Sekarang enggak. Orang Padang beralih di Padang. Wallahu a'lam. Karena tidak ada yang hajat yang memberatkan ya. Dibilang labadandan. Ya. Badandan menjelang jam 2 balik. Kalau labadu babada. Kalau sholat dia balik, hilang labadu balik. Babada alih sejam balik. Ya. Maka al-ahsan lebih baik adalah hati-hati. Di badaan setelah sholat. Enak. Wallahu ta'ala alam. Baik. Tapi kalau seandainya ya kita lihat bagaimana fushatuddin, toleransi dalam yang diberikan oleh Nabi SAW. Jadi keadaan-keadaan yang hajah untuk khusus atau ada kondisi darurat lah ya, maka bisa menjamak. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.